Ojo salah ke aku wes ngelarani hatimu mergo kowe wes gawe tatu sumpah setiaku. Ojo salah ke aku tapi ninggal ke kowe bola balik dunia kowe kan. Salah ke aku, wes.